وهذا السؤال عند أخينا الحسن. عندك يا أخينا الحسن؟ Apa hukumnya gereja-gereja yang ada di negara-negara kaum muslimin? Apakah dihancurkan? Ataukah dibiarkan? Nah, enggak. Gereja-gereja yang ada di negara-negara Islam, di wilayah-wilayah kaum muslimin, dibiarkan ataukah dihancurkan oleh penguasa? Hah? Dihancurkan? Dihancurkan? Agar secara mutlak. Yang saya bahas sekarang tempat ibadahnya, baik itu gereja, kapel, tempat-tempat ibadahnya orang kufar. Dihancurkan atau dibiarkan dalam wilayah kaum muslimin oleh pemerintah? Dihancurkan. Terus bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, walau la dafa'allahu an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullah ta'ala yuzkaru fiha ismullah. Kalau bukan karena Allah Taala menahan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, akan dihancurkan suami, wabiyah, wa masajid. Ini semuanya tempat-tempat ibadah. Suami itu untuk orang Nasara, biyah itu untuk orang-orang Yahudi, masajid untuk orang-orang muslimin. Allah mengatakan, yadhkaru fiha ismullah, yang disebutkan di situ nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Paham tak? Artinya secara zahir ayat ini sanabatin azakumullah tidak dihancurkan. Tidak dihancurkan. Nah, ya apa ya Fanan Hasan? Ayah syindak. Ada soal kebir. Nega bawa beda. Ada soal kebir ya Fanan. Baik, ikhwan. Ada pun ayat ini, khanafitin azakumullah. Yang dimaksud dengannya ialah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sebagian orang atau sebagian yang lainnya, niscaya akan dihancurkan tempat-tempat ibadah masing-masing umat pada masing-masing masa nabinya. Paham? Akan dihancurkan as-sawma'ah pada zaman Nabiullah Isa. Akan dihancurkan dia pada zaman Nabiullah Musa. Akan dihancurkan masajid pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Tamam? Adapun tentang permasalahan apakah gereja-gereja itu dihancurkan ataukah dibiarkan dalam wilayah kaum muslimin, fi tafsil. Dirinci khanafatina azakumullah. Dengan rincian masing-masing wilayah yang ada. Wilayah kaum muslimin khanafatina azakumullah dibagi tiga oleh para ulama. Yang pertama ialah wilayah yang dibangun sendiri oleh pemerintah kaum muslimin. Masarahal muslimun, dijadikan kota oleh kaum muslimin sendiri. Semacam Kufah, Basrah, Wasif, dan semisalnya. Amam? Dan juga tempat-tempat yang lain, khanafatina azakumullah, yang memang dibangun sendiri oleh kaum muslimin. Maka, di tempat yang seperti ini, khanafatina azakumullah, harus dihancurkan yang namanya gereja, dan tempat-tempat ibadah non-muslim yang lainnya. Tamam? Hadah. Dihancurkan semua hal ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua ialah wilayah tersebut asalnya wilayah kufar, namun kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin unwatan, dengan cara peperangan, dengan cara kekerasan perang. Dimenangkan, dibuka oleh kaum muslimin dengan cara perang. Kemudian penghuninya, ya khonafidina azakumullah, kaum kufar masih ada di situ sebagai firzimi yang bayar pajak. Dalam bab ini, khonafidina azakumullah, diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau mereka mengenai dihancurkan, kalau tidak. Maaf, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak dihancurkan. Dibiarkan untuk mereka beribadah. Namun dengan persyaratan-persyaratan yang ma'ruf dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Paham? Adapun gereja yang baru dibangun, paham ini? Yang baru dibangun, unsyiat ba'd, dibangun lagi oleh orang-orang kafir setelah itu, maka harus dihancurkan. Paham ya? Jadi gereja-gereja yang lama-lama sebelum peperangan terjadi, dibiarkan. Tergantung imam kaum muslimin. Adapun gereja yang baru dibangun, harus dihancurkan. Paham? Adalah. Wilayah yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, ini wilayahnya kaum kufar. Kaum muslimin membuka kota ini sulhan, dengan perjanjian damai, bukan dengan perang. Maka untuk jenis ini, ikhwan fillah azakumullah, mereka dibiarkan pada keadaan mereka. Dibiarkan tempat-tempat ibadah mereka. Selama mereka tidak melanggar perjanjian dan terus membayar pajak. Ini ikhwan fillah azakumullah, rincian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Wa indi su'al. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang ada di negara Indonesia Raya ini? Apakah termasuk jenis yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Bisa jawab ya, Pak. Apa jawabannya? Al-jawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Jawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Sebab Indonesia ini, khana bitin a'zakumullah, bukan wilayah yang dibangun oleh kaum muslimin sebagai negara Islam pada awalnya, tidak. Ya kan? Tidak pula, khana bitin a'zakumullah, sebagai wilayah kufar yang kemudian dikuasai kaum muslimin dengan perjanjian damai. Juga tidak. Juga bukan pula wilayah kufar yang dimenangkan oleh kaum muslimin dengan perang. Juga tidak. Tetapi negara kita ini, khana bin a'zakumullah, jenis yang keempat. Wallahu a'lam kaif halha. Apa yang kemarin, ikhwan? Nah, dibangun rame-rame oleh semua jenis agama. Islam ya ikut andil, Kristen ya ikut andil, Buddha ya ikut andil, Hindu juga iya, semuanya ikut andil. Dan masing-masingnya karena fitnah azakumullah membangun tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Maka Allah Ta'ala ala nusawab, termasuk jenis yang mana? Yus'al. Nah, tetapi karena fitnah azakumullah untuk urusan hancur menghancurkan tempat ibadahnya non muslim dalam negara seperti ini tidak gampang. Harus pertimbangan al-maslahah wal-mafsadah. Mempertimbangan maslahat dan mafsadat, dan juga harus dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Paham? Sehingga tidak bisa karena fitnah azakumullah dengan serampangan kemudian diadakan pengeboman gereja-gereja, penghancuran tempat-tempat ibadah mereka, atau misalnya bahada mayajud, tidak diperbolehkannya, ikhwan, kecuali bila dengan izin sang penguasa muslim dengan kemaslahatan yang diperkirakan rajihah. Akhun yas'al, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk menggaji pegawainya dengan gaji yang berbeda-beda, padahal mereka mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sama? Tapi ya, kalau sebelumnya itu tidak ada kesepakatan antara pegawai dan majikan, paham ya? Maka ya, khanafutina azzakumullah, lil'umal, apa namanya, bagi para pegawai tadi itu, gaji semisal, yang ma'ruf, yang masyhur di wilayah tadi. Misalkan tukang, sama di tempat ini, khanafutina azzakumullah, ada tukang, ada semi tukang, ada pembantu tukang, tiga jenis. Kalau kemudian ada seseorang yang khanafutina azzakumullah memanggil tiga jenis ini untuk membangun tempatnya dia, pondoknya dia, masjidnya dia, rumahnya dia, atau misalnya, dengan tanpa ada kesepakatan sebelumnya, falahum ujratul mithil, maka mereka memiliki atau mendapatkan hak gaji yang semisal dengan tukang-tukang yang lainnya. Makanya tukang dapat 40.000, yang semi-semi tukang dapat 35.000, yang pembantu tukang dapat 30.000. Paham? Hakat. Jadi paham ya? Alhamdulillah. Kalau kemudian ikhwanabidina azzaikumullah ada kesepakatan sebelumnya antara pegawai dengan majikannya, itu yang dilakukan. Jangan sepakati tukang sekian, pembantu sekian, kalah. Dipakai seperti itu ikhwanabidina azzaikumullah. Tamam? Hada wa singgat, dirinci seperti itu. Tamam? Terkadang ikhwanabidina azzaikumullah, kerjaan sama, tetapi kemampuan berbeda. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Hada huwa. Sehingga khanafutin azakumullah, kalau kemudian yang kerja sama dia tukang semua. Tamam? Maka tidak boleh khanafutin azakumullah kemudian digaji dengan gaji yang berbeda-beda. Tidak boleh. 40 ya 40 semua. 30 ya 30 semua. 35 semua. Hada huwa al-adal. Hada huwa al-adal. Ini yang namanya keadaan khanafutin azakumullah. Yang sama dia pembantu semua, ya kalah digaji dia gaji pembantu. Kecuali kalau ada kesepakatan sebelumnya, ya khanafutina azzaikumullah. Bagaimana dengan kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Bukankah beliau menghancurkan berhala musyrikin dengan tanpa izin pemerintah? Pemerintahnya kufar ya akhi, malakum. Sekarang ini pemerintahan kalian muslim. Nabiullah Ibrahim, rajanya ketika itu kafir, wa musyrik. Wa beliau khanafutina azzaikumullah melakukan tindakan seperti ini di dakwah, untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya. Dan melek, melihat gitu loh. Kalau ternyata batu-batu berhala itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lahir. Farqun bainahuma. Kalau sekarang khanafutina azzaikumullah, kamu itu memiliki pemerintah yang sah, muslim dia itu. Untuk urusan-urusan yang bersifat umum kemasyarakatan seperti ini harus kembali kepada pemerintah kaum muslimin. Mafhum? Bisa kemudian khanafutin azzaikumullah masing-masing pribadi melakukannya. Pada khatirun jiddan. Bagaimana sikap kita jika melihat orang-orang yang menghancurkan gereja atau orang-orang yang membangun gereja? Kalau menghancurkan, rinciannya kayak tadi telepon. Adapun orang-orang yang membangun gereja, kalau dia itu muslim, fa'atin. Maka dia dosa, ya khanafutina azzaikumullah, kaif, kemudian dia ya ta'awan, membantu pihak kufar untuk membangun tempat ibadahnya. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ma'ruf. Sehingga kalian, wahai para tukang, jangan nerima order bangun gereja. Jangan nerima order membangun apa namanya tempat ibadahnya Buddha atau Konghucu atau semisalnya. Jangan ta'awun atas agama mereka masing-masing, namanya jus. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, walaupun digaji satu hari 1 juta rupiah. Tolaan. Tolaan. Bagaimana batas-batas ta'awun dengan orang kafir, apakah mutlak atau boleh seperti membangun rumahnya tadi itu. Adapun kalau rumah ikhwan fillah azakumullah dirinci. Kalau dengan seperti itu, tujuan kamu untuk ta'liful qulub untuk melembutkan hatinya dia, atau dimungkinkan dengan cara seperti itu dia ditarik kepada Islam, atau diringankan kejahatan dia, fala kadzalik. Tapi dalam batas-batas yang tidak melanggar syar'i. Jangan kamu diminta membantu bangun rumahnya pas disuruh membangun salibnya. Jangan mau. Perkara-perkara semuanya mubah. Dengan niatan seperti itu. Wa illa fala. Allahu musta'an. Sekarang ini kalau kita nak banyak orang-orang yang asal dapat pulus. Asal dapat pulus. Disuruh membantu. Seperti itu mau dia. Lihat ya. Saya ingatkan sama para pegang-pegang kita ya. Lihat ya. Jangan asal terima order. Bahaya itu. Allah musta'an. Ada tak di Solo? Ada kayak gitu? Permintaan seperti itu ada gak? Gak ada. Diminta untuk bangun gereja. Gak ada. Ada. Loh, ini gak ada, ini ada. Gak antumnya. Gak pernah. Tapi ada. Tukang-tukang awam ada. Ada. Mendabihu. Allahumma musta'an. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو زكي المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حصين يوم رأي أخوان مسلم أبو حصين يعني ingat عثمان بن عاصم طب يوم رأي لكو سايا كده ملاك نبي عن أبي صالح ذكوان سمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دري النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبرسبتا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي هنا kalian bernama dengan nama saya dan kalian jangan berkunyah dengan kunyah saya. وَمَنْ رَعَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَعَانِي. Barang siapa yang melihat saya pada mimpinya, maka sungguh dia telah melihat saya. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai bentuk saya, kata Rasulullah. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا. Dan barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, فَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya dari neraka. Nah, hadis ini khana bintina azakumullah fihi fa'idatun ukhra ghairu mataqaddam. Ada faedah lain selain yang telah lewat pembahasannya. Yaitu apa? Hadis ini khana bintina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa berdusta atas nama Rasul itu sama saja apakah dalam keadaan kamu mimpi atau kamu sadar. Paham ya? Baik dusta dalam mimpimu atau dalam keadaan jagamu. Dalam keadaan terjaga jelas urusannya, dalam mimpi seperti sekarang ini kamu misalkan mimpi melihat seseorang, itu bukan Rasulullah SAW. Yakin bukan Rasulullah. Tapi kamu berdusta. Kamu mengatakan saya bermimpi melihat Rasulullah SAW. Padahal tidak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi ini. Kaitannya dengan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang lihat saya dalam mimpinya, maka sungguh dia dalam melihat saya. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai bentuk saya. Kemudian belum mengatakan dan barang siapa yang dusta atas nama saya. Sama aja. Baik dusta atas nama beliau ketika mimpi atau ketika jaga. Ada orang aku. Saya mimpi. Dalam mimpi saya itu saya melihat seseorang mengenakan jubah putih semua. Hah? Menggunakan imamah sorban putih semua. Hah? Orangnya putih sekali orangnya itu. Hah? Putih orangnya itu. Paham? Ayo. Bayangan dia kalau nabi nasehat Allah kalas. Hadza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dari tidurnya dia ngomong, menyebarkan kepada pihak lain. Saya mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu tahu dari mana? Yakin itu Rasulullah Sallam. Tahu dari mana yakin? Bagaimana beliau ini? Berjenggot atau tidak? Tidak. Dalam mimpi saya enggak ada jenggotnya. Putih, bersih, lemis. Wahid ya. Hah. Bagaimana hidungnya? Hidungnya itu agak sedikit pesek. Hah. Tani ya. Tak beres ada juga. Hah. Allah Ustaz. Kaif kamu kemudian mengaku mimpi Rasulullah SAW. Padahal sifat-sifat yang kamu sebutkan sangat jauh berbeda dengan kepribadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ikhwanabdin azakumullah katiful lihyah. Jenggotnya itu lebat. Tamam? Hidungnya mancung. Melengkung. Ayo. Indah ya. Kok bisa kamu mengatakan Rasulullah gak pakai jenggot? Pesek. La haula wa la quwwata illa billah. Hah? Hada huwa. Dan ini khanafitina azakumullah subhanallah. Teramat sangat banyak orang yang aku demikian. Afradan wa jama'atan. Baik person ataupun kelompok. Fahada jagoan mimpi dari India. Hah? Jagoan mimpi dari India. Ilyas ada. Muhammad Ilyas. Tamam? Muhammad Ilyas. Mengaku kata mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya katanya dia diminta untuk mendirikan gerakan dakwah. Harakat da'wiyah. Tamam? Yang kemudian dia juluki sebagai jamaah tabligh, jamaah kompor Rasulimud kata kita. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Allahu musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka ya khanafi dina azakumullah, mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memang betul sesuai atau persis seperti syama'il al-muhammadiyah, seperti budi pekerti, ciri khas atau ciri-ciri kepribadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti benar. Tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Sebab syaitan tidak bisa apa namanya menyerupai bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakana bidin azakumullah isyaratun lah. Kalau ada orang yang betul-betul mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kabar gembira untuk dia. Kabar gembira untuk dia. Isyaratun lahu. Ada sini khanafidin azakumullah. Menunjukkan kebolehan bernama dengan nama Nabi kita Muhammad SAW. Nama Muhammad Ahmad Yajuz. Sayyib. Adapun lafad wala taktanu bikunyati. Kalian jangan berkunyah dengan kunyahku fi khilaf. Masalah larangan berkunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada khilaf di kalangan para ulama. Apa kunyah beliau, Ikhwan? Abu? Abu man? Abul Qasim. Ada yang mengatakan, Ikhwan Abidina Azzaikumullah, yang dilarang di sini kunyahnya saja. Seorang boleh bernama dengan nama Muhammad, tapi tidak boleh berkunyah dengan Abdul Qasim. Paham? Tidak boleh dia punya nama Muhammad, kunyahnya Abdul Qasim. Maya juz. Dengan boleh riwayat ini. Paham ya? Tapi itu nanti apa namanya, menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sehingga larangan Ifan mengumpulkan antara nama dengan kunyah. Nama dengan kunyah. Ada lagi yang mengatakan Ifan Abidina azakumullah, larangan ini itu khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam saja. Khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam saja. Tidak boleh bernama dengan nama Muhammad plus kunyahnya Abu Qasim di zaman beliau. Kenapa? Khasyiatal iltibat. Karena khawatir tersamarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah. Ini khanabatina azakumullah. Disebutkan al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Fayumbar. Maka silakan merujuk ke sana. Tewa. Hada mafhumun insyaAllah ta'ala. وحد الشنيخ نودي نعزكم الله من كذب علي متعمدا فليتفوى مقعده من النار فيما سكان العلماء ترمسوا حديث المتواتر حديث متواتر نعم والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي لون إن شاء الله إن شاء الله فدرس كان برفاب ينبركتنا باب كتابة العلم في إذن الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب